Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin jamaah yang saya muliakan, saya cintai fillah, duduknya seorang muslim di majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang sangat besar, nikmah azimah yang wajib disyukuri. Sekian banyak manafi', manfaat akan diraih. Turunnya sakinah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmatnya Allah Jalla wa'az, wa haffathumul malaikah, dikerumuni oleh malaikah, wa dzakarahumullahu fiman indah, disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat Allah. Itu saja, nah, sudah cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, berbahagia atas nikmat ini. Belum lagi manafi' yang lain. Bertemu dengan ikhwah, bertemu dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Nah, dan itu bagian dari kenikmatan yang kita rasakan di dunia. Mahabbah fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan yang lain dari manafi'. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di awal majelis ini kembali lagi kita ingatkan bahwa majelis-majelis yang seperti ini adalah majelis-majelis yang agung, majelis-majelis yang mari kita hidupkan. Naam. Mari kita hidupkan di zaman fitnah, di zaman banyak di antara manusia berpaling dari majelis ilmu. Sebabnya banyak. Mungkin bisa jadi karena merasa cukup dengan media. Ya, sudah saya cukup dapat potongan-potongan kajian, potongan-potongan taklim. Ya. Yang kadang didengarkannya pun juga tanpa keseriusan. Tayib, itu di antara hal yang menjadi sebab barangkali seorang tidak hadir ke majelis ini. Kalau itu dijadikan sebagai salah satu media, naam, iya, manfaat. Tetapi kemudian menggantikan, ya, abadan, tidak sama sekali. Pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui, tema kajian kita kali ini adalah pentingnya pendidikan adab kepada anak. Pentingnya pendidikan adab kepada anak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, marilah kita mengingat jasa kedua orang tua kita. Kalau kita jujur, kita merenung, kita bisa seperti ini, ya, semua tentu fadlullah. Kemudian di sana ada peran orang tua kita. Ya. Mungkin di tengah keawaman mereka barangkali, mereka mengajarkan kita adab. Tidak ada orang tua yang mengajarkan anaknya tidak beradab. dengan keterbatasan ilmu yang ada pada orang tua kita barangkali. Tetapi kita dibimbing oleh orang tua kita untuk mencintai Islam, mencintai agama ini, mencintai sholat lima waktu, mencintai masjid. Mungkin masjid itu kita kenal karena orang tua kita mengenalkan. Nah, itu masjid. Nah, ayo kita ke masjid. Ada peran orang tua kita. Sehingga memang ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, orang tua itu memiliki pengaruh besar kepada anak-anaknya. Apalagi kita yang mungkin saat ini sudah mengerti, dibukakan sebagian dari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an was sunnah. Tentu semestinya kita semakin bersemangat di dalam mendidik anak-anak kita. Sebagaimana kita merasakan buah dari pendidikan orang tua kita. Nah, mereka punya hak besar atas kita ma'asyiral muslimin. Untuk kita berbakti kepada mereka keduanya, al-ab wal um. Dan dengan susah payah mereka mendidik kita. Dengan keterbatasan ilmu mungkin yang ada pada mereka, mereka mendidik kita termasuk bab adab. Termasuk bab adab. Nah, mungkin kalau masing-masing kita disuruh cerita, orang tua kita masing-masing akan punya cerita masing-masing. Baik. Bagaimana cara makan, bagaimana memberikan sesuatu dengan tangan kanan, itu orang tua kita dahulu. Nah, kembali pada pembahasan ikhwan, sebelum kita masuk kepada pendidikan orang tua, pentingnya pendidikan adab untuk anak-anak kita, kita tadi mengingat jasa orang tua kita. Agar kita kembali sadar bahwa pendidikan orang tua itu sangat besar pengaruhnya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan tanggung jawab orang tua secara umum. Anak-anak kita adalah amanah. Anak-anak kita adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua yang akan nanti ditanya oleh Allah, yang akan ditanyakan oleh Allah nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipimpinnya, yang di bawah tanggung jawabnya. Wa rajulu ra'in. Dan seorang itu penanggung jawab, pemimpin, fi ahli baitihi, atas keluarganya. Wa huwa mas'ulun, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya nanti oleh Allah Subhanahu. Kaki-kaki kita ini tidak bisa bergeser. Kita tidak bisa menyembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kita mempertanggungjawabkan sesuatu mungkin bisa membuat sesuatu yang berbeda. Tetapi kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita menyembunyikan. Kalau memang kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memegang amanah di dalam mendidik anak-anak, itulah nilainya. Kita tidak memegang amanah dengan baik. Tidak bisa kita menyembunyikan di hadapan Allah. Seorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim. Seorang yang di dunia diberi oleh Allah kemampuan, nikmat, harta, macam-macam. Kemudian dia gunakan untuk berperang, jihad, sampai dia mati dalam medan pertempuran. Dipanggil oleh Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah. Diingatkan nikmat-nikmat Allah, dia pun mengakui nikmat-nikmat tadi. Kemudian ditanya oleh Allah, fama amilta fiha? Nikmat yang aku berikan kepadamu itu, kamu gunakan untuk apa? Dia berdusta di hadapan Allah. Dia mengatakan, qataltu fika hatta ustushidtu. Ya Allah, saya gunakan nikmat itu untuk saya berperang di jalanmu. Ikhlas karena engkau ya Allah. Sampai saya mati syahid. Membuat persaksian. di hadapan Allah. Indah kalimatnya. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi. Allah pun mengatakan, dijawab ucapan ini, kadzabta walakinnaka qatalta liqala jari faqad qila. Kamu dusta. Dulu kamu perang, dulu kamu pergi ke medan jihad fisabilillah agar dikatakan sebagai seorang pemberani. Dan kamu sudah dapatkan itu. Fa umira bih, maka Allah perintahkan malaikat untuk menariknya, fasuhiba ala wajhih, diseret di atas wajahnya, hatta udkhila finnar, dimasukkan dalam neraka. Jadi kalau sudah di hadapan Allah diminta pertanggungjawaban kita atas amanah, kita tidak bisa lari. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kapan kita menunaikan amanah itu, kapan kita mengerjakan tugas itu? Sekarang ini. Sekarang ini, saat ini kita di dunia. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahwa pendidikan anak, tarbiyatul aulad, ya, dengan pendidikan Islam, ya, itu tanggung jawab dan amanah kita sebagai orang tua dan hukumnya wajib. Fardhu ain. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Baik. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, apa yang semestinya kita lakukan di dalam mendidik anak-anak kita? Pendidikan apa dan bagaimana? Setelah kita tahu bahwa pendidikan itu, tarbiyah itu wajib atas kita sebagai orang tua dan akan diminta pertanggungjawabannya. Maka jawabannya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentang pendidikan yang semestinya kita lakukan, pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah tarbiyah Islamiyah. Mendidik anak kita di atas din, di atas agama Islam ini. Nah, bismillah. Baik. Itu yang semestinya dilakukan. Karena pendidikan itu macam-macam. Ada pendidikan gharbiyah, orang barat. Karena untuk menilai sesuatu itu baik, sesuatu itu buruk, harus ada timbangan yang pasti. Kalau timbangan kita itu salah, maka akan salah pula hasilnya. Maka sejak awal harus kita tetapkan dan kita yakini bahwa tarbiyah yang semestinya dilakukan oleh setiap orang tua adalah tarbiyah Islamiyah. Pendidikan yang sumbernya dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, itulah tarbiyah Islamiyah. Pendidikan yang dibangun di atas ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah Al-Quranu wassunnah. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka dari situ, ya, ada kewajiban yang lain atas kita sebagai orang tua. Kewajiban untuk belajar. Kewajiban untuk menuntut ilmu agama ini. Sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita berdasarkan apa? Ilmu. Karena sebagaimana dikatakan, faqibus syai' la yu'ti. Orang kalau tidak punya, tidak bisa memberi. Saya tidak punya uang, ada orang minta uang, tidak mungkin saya ngasih uang. Mustahil. Saya tidak punya air, ada orang datang haus minta air, saya tidak bisa memberikan air. Karena saya faqidus syai', tidak punya. Ketika kita dituntut untuk mendidik anak-anak kita dengan tarbiyah Islamiyah, sementara kita tidak mengerti bagaimana Islam mengajarkan untuk kita mendidik anak-anak kita, juga mustahil untuk kita bisa mendidik anak-anak kita. Nah, Sebagai contoh sederhana, saya pernah bertemu dengan seseorang, diskusi tentang tarbiyah, pendidikan anak, sampai kepada permasalahan makan dengan tangan kanan. Nah, ternyata ya, saudara kita ini masya Allah semangat dalam agama, luar biasa. Saya akui dia semangat, punya semangat. Tapi ketika bicara bab makan dengan tangan kanan, ternyata dia selama ini mengajari anaknya untuk makan dengan tangan kanan, juga makan dengan tangan apa? Kiri. Loh, kok bisa mas? Kok bisa mas seperti itu? Ya biar ada keseimbangan. Biar tangan kanan kuat, tangan kiri juga ikut apa? Kuat. Pakai logika. Nah, dan sama sekali belum tahu tentang apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang bab makan dengan tangan apa? Kanan. Bukannya dia membenci Islam, tidak. Dia mencintai Islam. Mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ketika masuk kepada tafasil, kepada rincian tarbiyah, ya, dia selama ini, ya, dan lama, bukan sehari dua hari, tahunan dia mengajari seperti itu. Untuk makan minum ya, bukan hanya dengan tangan kanan, juga dengan tangan kiri. Nah, kalau dengan guyonnya saja, kalau sekalian untuk apa enggak sekalian salaman dengan tangan kiri. Biar adil sekalian, biar seimbang sekalian, kan tidak. Beda dengan orang yang kidal ya. Orang kata orang kidal pun, orang kidal ya, orang dia kidal nulis dengan tangan kiri enggak masalah. Beraktivitas dengan, tapi bab makan itu sudah ada aturan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kul bi yaminik. Makan dengan tangan kananmu. La ta'kulu bisyimal. Jangan kamu makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bisyimal, karena setan makan dengan tangan apa? Kiri. Sudah, ini sudah contoh. Bahwa ya, ketika kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita, dan pendidikan yang dimaksud adalah tarbiyah Islamiyah, maka ada kewajiban lain atas kita semuanya, yaitu belajar. Belajar apa? Agama Islam. Baik, kita masuk kepada beberapa hal yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Masuk kepada pembahasan tentang pentingnya pendidikan adab dan akhlak. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Islam adalah agama yang mengajarkan adab dan akhlak yang mulia. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Innama bu'ithtu, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Akhlak yang mulia. Jadi Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak dan adab. Naam. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai murabbi ummah. Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai sosok yang paling sempurna akhlaknya. Allah puji, Allah sanjung dalam Al-Qur'anul Karim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, ya, benar-benar memiliki akhlak yang sangat apa? Mulia. Akhlak yang agung. Nah, baik, atas dasar ini ikhwan, hadis ini dan ayat yang mulia yang telah kita dengar bersama menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang mulia, adab yang agung. Dan itulah yang dijalani oleh Nabi alaihi salatu wasalam, diutus oleh Allah untuk itu. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka demikian pula kita ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sebagai orang tua ya, ketika kita ingin mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam di dalam mendidik umat ya, maka pendidikan itu adalah mendidik anak-anak kita untuk memiliki akhlak yang mulia, adab yang tinggi. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. dan berbicara tentang akhlak dan adab, ya, maka ya harus kita ketahui akhlak dan adab itu ya tidak hanya kepada manusia. Yang paling utama, yang pertama adalah akhlak seorang hamba kepada Allah. Adab seorang hamba kepada Allah Jalla wa'az. Kemudian yang kedua, adab dan akhlak dia kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Juga adab dan akhlak dia di dalam bermuamalah ma'anas kepada manusia. Ini harus difahami. Maka ketika kita melihat pendidikan adab, pendidikan akhlak yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat, kepada putra-putri beliau, kepada anak-anak para sahabat, kepada anak-anak umat ini, maka beliau alaihi salatu wasallam mengajari adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian adab dan akhlak kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kadzalika ma'an nas, kepada manusia. Nah, wabillahi taufiq. Kita akan mengambil contoh. Kita akan mengambil contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya, contoh-contoh yang menunjukkan bahwa itu semuanya diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Allah tentunya intinya adalah mendidik agar anak itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah dalam ibadah, mengagungkan Allah. Itu dasar dan asas untuk seorang menjadi sosok yang beradab, sosok yang memiliki akhlak. Diajari untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu pokok asas. Karena tanpa itu, ya, tanpa tauhidullah, kebaikan apapun tidak dinilai dengan kebaikan. Gugur, tidak bernilai. Biduni tauhid, tanpa tauhid. Kita sering mendengar kisah dulu di tengah-tengah orang Quraisy, orang-orang Arab itu ada seorang yang namanya Abdullah bin Jud'an, Ibnu Jud'an. Ini sosok yang terkenal, karom, sangat dermawan. Ada orang fakir dikasih, ada orang miskin dibantu, ada orang kesulitan diperhatikan, ada janda diberi. Semua sudah pokoknya terkenal ini orang baik, orang yang memiliki sifat karom luar biasa. Sehingga manusia pun memuji. Dipuji. Ini kan baik dalam muamalah. Wa huwa minal musyrikin. Sampai akhirnya dia mati ala syirik. Mati di atas kesyirikan. Tapi orang banyak memuji. Sampai suatu saat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, ya Rasulullah, tentang Ibnu Jud'an ini. Hal nafa'athu nafaqatuh wa shadaqatuhu?" Ya Rasulullah, apakah memberikan manfaat kepadanya sedekahnya, ya, kebaikan-kebaikannya, sifat karomnya yang selama ini dia lakukan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ya Aisyah. Innahu lam yaqul yawman min dahrihi Rabbi ighfirli khathiyati yaumatti." Tidak wahai Aisyah, tidak bermanfaat. Karena orang ini tidak pernah dalam hidupnya sama sekali berdoa kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Tidak pernah sama sekali dia mengatakan, "Rabbi ighfirli khathiyati yaumatti, ya Allah ampunilah dosa-dosaku di hari pembalasan kelak, ya Allah." Dia tidak beriman kepada hari kebangkitan. Dia tidak berdoa mohon kepada Allah ampunan. Yeah. Sehingga ma'asyiral muslimin, kebaikan dia yang memang itu baik. Lahiriahnya, siapa orang tidak mengatakan tidak baik? Ada orang sakit dibantu. Ada orang kelaparan dikasih makan. Itu kan kebaikan. Tapi itu muamalah seorang kepada manusia. Tidak dibangun di atas muamalah dan akhlak serta adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pendidikan yang paling pokok dari kita sebagai orang tua ketika mendidik anak-anak kita adalah berjuang keras, berupaya agar anak-anak kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengagungkan Allah, memurnikan Allah dalam ibadah. Itu yang paling pokok. Lisan dibiasakan untuk mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Lisan dibiasakan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika azan dikumandangkan, itu menjadi salah satu media orang tua untuk mengingatkan kalimat ini. Nak, ada azan. Kamu dengar nih kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, suatu saat Rasul alaihi salatu wassalam ya, naik himar, bukan himar, unta, ala naqah, bersama dengan Ibnu Abbas. Ini kisah sering disebutkan oleh para ulama dalam bab tarbiyah, tarbiyatul aulad. Hadis yang sangat masyhur. Nah, taib. Dan tentu kita juga berterima kasih pada orang tua kita, kepada guru-guru kita yang melalui mereka, sebab mereka kita mengenal hadis ini. Dulu kita enggak ngerti. Dulu kita enggak tahu. Nah, kemudian Allah Jalla wa'ala beri nikmat kita mengerti syai' minal ilm. Nabi berada di atas onta bersama dengan Abdullah bin Abbas. Kemudian Nabi mengatakan, ya hulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayka rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Wahai anakku, aku akan ajari kamu beberapa kalimat. Dan ini semuanya adab ma'allah. Adab seorang anak kepada Allah. Tidak panjang, tapi inilah fokus kita di dalam mendidik anak-anak kita untuk beradab kepada Allah. Infadillaha yahfadka, jagalah Allah. Maka kamu akan dijaga oleh Allah. Allah akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan Allah. Sholat lima waktu itu batasan yang harus dijaga. Hafidhu ala sholawat. Ihfadillah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Doa kamu kepada Allah. Semua hajatmu, semua kebutuhanmu ada di sisi Allah. Nah, kalau kamu tidak bisa memahami sebuah pelajaran, ya, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Nah, kalau kamu mendapatkan kesusahan, minta kepada Allah. Diajari untuk minta kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Kemudian diajari untuk selalu menyandarkan, bertawakal kepada Allah. Tidak menyandarkan kepada makhluk. Diingatkan oleh Nabi, wahai anakku, seandainya manusia semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak ada manfaat sedikit pun yang akan sampai kepadamu, kecuali sebatas manfaat yang Allah telah catat untukmu. Jadi bertawakallah kepada Allah. Betul kamu menempuh sebab, ya. Betul kamu membangun relasi, ya. Namanya usaha kan butuh relasi, misal kalau babnya usaha. Ya. Nah, butuh pertemanan yang baik dalam membangun apa namanya? Pekerjaan atau apa, betul. Tapi jangan bertawakal kepada sebab, enggak boleh. Bersandar kepada sebab, bersandar kepada teman, enggak. bersandar hanya kepada Allah. Karena kita tahu dan kamu harus yakin manusia seluruhnya kalau berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu tidak akan sampai manfaat itu kecuali sebatas yang Allah telah tetapkan untuknya. Madarat juga sama. Madarat juga sama. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Adab ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah mengajari mereka untuk mencintai Rasul lebih daripada mencintai seluruh manusia. Nah, dan ini untuk umat ini harus diingatkan. Suatu saat Rasul bersama dengan Umar bin Khattab. Ya. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia. Kecuali aku, kecuali diriku ya Rasulullah. Ini sama. Kata Rasulullah, lah ya Umar, enggak seperti itu wahai Umar. Tidak seperti itu. Belum benar imanmu sampai aku lebih kamu cintai dari semua manusia termasuk diri. Maka Umar benar mengatakan, ya Rasulullah, al-an. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia termasuk diriku. Kata Nabi, al-an ya Umar. Sekarang ya Umar, ini baru benar. Jadi ini diantara yang semestinya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada seluruhnya. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Kalian tidak sempurna imannya, tidak benar iman kalian sampai aku lebih dicintai daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan dari seluruh manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Diajari untuk mengenal Nabi alaihi salatu wassalam, kehidupan beliau, sejarah beliau, sirahnya beliau, itu akan membentuk kepribadian anak-anak kita. Semua ucapan Nabi diajarkan untuk dipercayai. Semua yang datang dari beliau diimani. Taib. Datang perintah dari Nabi, muliakan. Diajari beribadah sesuai dengan apa? Bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini bil ikhtisar. Mengajari adab anak-anak kita, awalan yang pertama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adab kepada siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun yang ketiga adalah bagaimana anak-anak kita dididik untuk memiliki adab di dalam bermuamalah ma'anas. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang pertama tentunya anak-anak kita harus diingatkan bahwa manusia itu memiliki hak. Seperti misalnya orang tua, kedua orang tua. Hak kedua orang tua besar atas anak-anaknya. Maka ini diantara hal yang semestinya kita ajari anak-anak kita. Untuk memuliakan orang tua kita. Seorang suami, ini bapak mengingatkan anaknya, nak, ibumu itu mengandung kamu 9 bulan. Oh, diingatkan. Jasa-jasa, bukan mengungkit-ungkit kebaikan kita. Diingatkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana seorang ibu merasakan payahnya. Ya. Sulitnya mengandung. Tidak ada penggambaran yang lebih daripada apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wahnan 'ala wahnin. Kesulitan di atas kesulitan. Ya. Nafas sesak, tidur tidak nyaman, miring kanan enggak bisa, miring kiri enggak bisa. Nah, tengkurap lebih tidak bisa lagi. Tidak bisa orang tua kita tidur dengan nyaman. Saling bekerja sama. Sebaliknya, ibu juga demikian. Ayahmu, waliduk, bapakmu itu. Mencari nafkah. Nah, kita makan, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapakmu itu kerja keras, ya. Jualan di pasar, kerja keras, nah, pergi ke sawah menanam. Alhamdulillah Allah beri nah rezeki dengan sebab bapakmu. Ini kan kerjasama yang baik. Diajari doa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ajarkan bagaimana seorang anak mendoakan kedua orang tuanya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Adab kepada orang tua. Dan hak orang tua itu hak yang sangat besar, makanya Allah gabungkan, Allah jajarkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga diajari anak kita untuk menyambung rahim. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat setelah kedua orang tua, rahim. Apalagi maharim, ya. Dikenalkan dengan pakdenya, dikenalkan dengan budenya, dikenalkan dengan paman, bibi, dan seterusnya. Nah, diajari untuk memuliakan mereka. Ya. Nah, memuliakan mereka, ya. Bertutur kata yang baik dengan mereka. Kemudian apa namanya? Nah, ila akhirnya. Yang namanya menyambung rahim adalah berbuat baik dengan mereka. Baik. Kemudian hak-hak tetangga. Ini kan yang setiap hari kita akan berjumpa. Namanya kita hidup, sepertinya kita ini semua punya tetangga. Semua punya tetangga. Nah, dan tetangga kita itu orang yang baik sekali dengan kita. Dan orang yang paling mengerti. Sampai aib-aib kita, tetangga kita tahu. Kita juga mungkin tahu. Nah, saya sedang kelahi dengan misal, saya kelahi dengan istri, misal. Ya, namanya emosi kadang-kadang seperti itu. Atau saya bentak-bentak anak. Tetangga dengar. Sebaliknya juga gitu. Nah, memang tetangga ini punya peran yang sangat besar, hak yang sangat besar. Kita banyak punya hutang budi kepada tetangga kita, ya. Menjaga rahasia kita, ya. Bahkan ketika ada hal-hal yang sulit, tetangga dulu yang kita kenal, kita ketuk pintunya, ya. Ada di antara keluarga kita yang meninggal, yang pertama kali adalah tetangga yang akan dikabari, bukan orang yang jauh. Walaupun dekat secara nasab, tapi di luar pulau sana. Ya dikabari, tetapi yang paling penting dikabari itu adalah orang-orang dekat di sekitar kita. Nah di situ anak-anak kita dididik untuk memuliakan tetangga. Dalam bertutur kata, ya. Di dalam apa namanya, nah mungkin sesekali memberikan hadiah kepada tetangga, kamu antarinlah. Nah, dengan cara-cara yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Intinya bagaimana bermuamalah dengan apa? Dengan manusia dengan muamalah yang baik. Kedua orang tua, kita paling penting mengajari anak-anak kita beradab dengan ayah ibunya, kerabat kita, rahimnya, kemudian tetangga kita. Dan manusia secara umum diajari hak seorang muslim atas muslim yang lain. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan haqqul muslim ala muslim sittu. Idza laqitahu fasallim alaihi. Al-hadis. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antaranya 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika berjumpa dengannya salim alaihi. Ucapkan salam. Ah, itu juga dididik. Setelah itu hal penting juga adalah adab ma'a nafsihi. Adab bersama dengan dirinya. Bagaimana makan, bagaimana minum, ya. Bagaimana adab qada il hajah, ya. Diajarkan. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan dalam hadis ketika itu beliau makan bersama dengan Umar ibn Abi Salamah. Ini juga hadis masyhur ma'ruf, sering kita dengar. Nabi alaihi salatu wasallam duduk bersama dengan Umar bin Abi Salamah makan bersama satu nampan. Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalika. Umar menceritakan waktu itu saya makan bersama Rasul, tapi tangan saya kesana kemari, tangannya itu kesini. Nah, taib, ternyata diarahkan oleh Nabi. Ya gulam, sammillah, ucapkan basmalah dulu, jangan lupa. Nah, biasanya anak-anak kita itu lupa, termasuk kita. Ya. Kalau sedang lapar, makanannya enak. Ah itu. Ya. Terus rombongan banyak, lah ini namanya kan repot ya. Satu nampan kalau untuk satu orang kita masih agak tenang. Ya. Satu nampan tuh 20 orang, coba bayangkan. Ya. Semuanya lapar. Ya. Nah enak, nah, sudah. Kadang lupa, lupa enggak bismillah itu. Kesuwen kalau bahasanya, memang lupa ya, lapar sih namanya. Makanya ada bimbingan lain dari Nabi alaihi salatu wasallam, kalau teringat di tengah-tengah, katakan gitu, kita lagi makan enak-enak, ayo bismillah, bismillah. Oh iya belum saya, belum bismillah. Diajari, baca doa ketika lupa, bismillahi fi awalihi wa akhirih. Nah, ada sebuah kisah di zaman Nabi ketika itu, Nabi tiba-tiba tertawa. Ini sahabat yang di sekitar beliau melihat Rasul tertawa. Kemudian Nabi menceritakan, kenapa beliau tertawa? Kenapa kalian tidak tanya? Kenapa saya tertawa? Kemudian Nabi mengatakan, ini ada orang dekat dengan Nabi, dia sedang makan. Jadi dari tadi dia makan ditemani setan. Karena tidak mengucapkan apa? Basmalah. Itu tadi. Jadi sejak tadi makan tidak mengucapkan basmalah, ditemani setan. Begitu tersisa satu suapan, dia ingat, maka dia membaca bismillah fi awwalihi wa akhirih. Begitu mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirih, setan yang tadi makan bersamanya memuntahkan isi perutnya. Itu yang membuat Rasul tertawa. Syaitan dihinakan dengan zikrullah. Ya. Jadi adab ma'anafsih. Adab dia dalam makan, adab dia dalam tidur, adab dia dalam apa namanya? Nah, masuk ke WC. Ada bahaya-bahaya yang kita sebagai orang tua tidak bisa membela mereka. Gangguan syaitan, pandangan jin, ini kan tidak bisa kita memberikan perlindungan. Abadan tidak bisa. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Ali bin Abi Thalib, wa huwa hadisun hasan. Syekh Al-Albani menyebutkan kehasanan hadis ini dalam Tamamul Minnah, ya, bahwa hadis Ali, ya, yang menjadi satr penutup antara aurat Bani Adam dan pandangan jin ketika dia masuk dalam khala adalah mengucapkan apa? Bismillah. Jadi ketika mengucapkan bismillah sudah ditutup auratnya dari pandangan apa? Jin. Kemudian ada doa yang lain dalam hadis yang lain. Nah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Jadi ini dua doa dalam dua hadis yang berbeda. Bismillah, ini doa tersendiri. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi atau khubusi wal khaba'is. Masuk dengan tangan atau dengan kaki apa? Kiri terlebih dahulu. Jadi ada adab makan, ada adab buang hajat, ada adab-adab itu diajarkan kepada anak-anak kita. Fa'ala kulli hal, intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini bab yang sangat penting. Mengajari anak-anak kita adab dan akhlak. Ma'allah, ma'an nabi alaihi salatu wassalam, ma'an nas fi mu'amalatihi ma'ahum, bagaimana bermuamalah dengan mereka, termasuk adab anak-anak kita pada dirinya. Ma'an nafsih. Nah, termasuk juga ma'asyiral muslimin, ya, dijauhkan dari hal-hal yang haram. Ya, dijauhkan dari hal-hal yang haram. Walaupun dia belum mukallaf, ya, sudah dibimbing untuk meninggalkan yang haram. Suatu saat Al-Hasan atau Husain, ya, mengambil sesuatu dari entah dari jalan atau apa, ada korma. Ya. Minta beri sedekah. Kemudian masuk ke mulut. Ini namanya anak kecil kan tidak mukallaf kan demikian. Ya. Tapi kemudian Nabi memasukkan telunjuk beliau ke dalam mulutnya Hasan atau Husain. Tih, tih. Keluarkan, keluarkan. Kemudian diingatkan. Sesungguhnya haram atas Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad sallallahu untuk memakan apa? Sedekah, enggak boleh. Sejak kecil sudah dibimbing. Baik, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi ya, pendidikan adab orang tua untuk anak-anaknya adalah bagian penting dalam kehidupan anak-anak kita. Ada sebuah hadis, ikhwan. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang dhaif. Disebutkan dalam silsilah hadis dhaifah. Tetapi ya, hadis ini cukup masyhur dan maknanya benar ya, dan penting. Walidzalika syaraha Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di mensyarah hadis ini. Nah, meskipun hadis ini apa? Dhaif, tetapi ayat dan hadis yang sahih menunjukkan memang ini bagian penting dalam tarbiyah, yaitu mendidik anak-anak dengan adab yang apa? Hasan. Akhlak dan adab yang baik. Kita baca hadisnya, ikhwan min babil faedah. Naam. Bersabda Rasulullah SAW, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma nahala walidun waladahu min nuhlin afdala min adabin hasanin. Tidak ada pemberian yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya, pemberian yang lebih afdal daripada adab yang baik. Saya sebagai orang tua, Anda sebagai orang tua mesti memberi anak makan, minum, pakaian jelas seperti itu. Dan itu sedekah yang besar nilainya, memberikan nafkah kepada keluarga, dan itu hukumnya wajib. Nah, di sini Nabi mengatakan dalam hadis ini diriwayatkan dari beliau, kan pemberian kita banyak, pemberian orang tua, tetapi tidak ada pemberian orang tua yang lebih afdol daripada adab yang hasan. Diajarinya anak-anak kita adab yang apa? Yang baik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal penting yang terakhir yang perlu kita sampaikan tentang bagaimana kita mengajari adab anak-anak kita. Thariqahnya bagaimana? Di dalam kita mengajar adab anak-anak kita, apakah itu adab ma'a Allah atau adab ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam atau adab ma'a nas, thariqah yang kita tempuh untuk anak-anak kita memiliki adab, yang pertama adalah al-qudwah hasanah, teladan. Itu jalan yang penting untuk kita lakukan, memberikan teladan, memberikan contoh. Dan anak-anak itu lebih mudah untuk mencontoh daripada mendengar kata-kata. Nah, ayo nak sholat-sholat, berangkat ke masjid. Nah, orang tuanya malah di rumah. Ini jadi bahan renungan bagi anak-anak. Nah, nanti jangan-jangan keluar menuju masjid, hanya menuju saja, nanti mampir ke mana. Sama saja, bapak juga tidak ke masjid. Contoh yang baik, teladan. Bertutur kata yang baik, nak, kalau ngomong itu yang baik. Nah, sopan dengan orang tua. Tapi melihat bapaknya ucapannya kok gini, ya, ya. Dengan orang tidak sopan, ya. Nah, teriak-teriak, bentak-bentak, wah, tidak masuk ini. Ya. Jadi anak juga menilai, ya. Ngajari anaknya untuk berbakti kepada dia, kamu anak harus berbakti kepada bapak. Nah, bapakmu ini punya hak besar, ya. Di training, di, ya, ya. Begitu lihat bapaknya sama kakeknya, loh, kok gini. Ya, kok bisanya kan, wah salah ini namanya. Ini hanya sekedar ilustrasi contoh bahwa qudwah hasanah itu punya pengaruh besar. Di antara keberhasilan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam adalah beliau qudwah, beliau uswah. Tidak ada yang beliau sampaikan kecuali beliau adalah contoh yang terdepan. Tidak ada yang beliau perintahkan kecuali beliau adalah contoh yang terbaik. Nah, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, istrinya. Wa ana, dan saya orang yang terbaik kepada keluarganya. Sehingga orang kalau melihat bagaimana kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam, baiknya Nabi dalam bermuamalah kepada keluarganya luar biasa. Nah, luar biasa. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dalam bab ibadah, menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi orang yang paling terdepan di dalam menunaikan hak Allah. Sampai Aisyah pun bertanya kepada Nabi ketika Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak. Ya Rasulullah, engkau beribadah kepada Allah sholat malam sampai seperti ini, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, afala akunu abdan syakura. Jadi semuanya terbaik. Dalam bab berbakti kepada orang tua, Nabi mencontohkan ya. Nah, pernah suatu saat ya, nah beliau menangis ya. Nabi menangis. Ya. Ternyata tidak diizinkan untuk mendoakan untuk ibunya. Ya. Karena memang ya. Nah, demikian ya. Tidak diperbolehkan mendoakan kepada apa namanya? Orang yang tidak muslim ya. Tapi beliau diizinkan untuk ziarah kepada kuburan ibunya. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki apa namanya? Nah, contoh dan teladan fi birril walidain. Ya. Tetapi hidayah bukan di tangan Nabi alaihi salatu wasalam. Hidayah di tangan Allah. Ibrahim alaihi salatu wasalam ya. Khaliluhu, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ayahnya juga tidak mendapatkan hidayah. Azar tidak mendapatkan apa? Hidayah. Nah, di hari kiamat Nabi Ibrahim ketemu dengan ayahnya ingin memberikan manfaat. Bertemu dengan ayahnya dalam surah, dalam bentuk yang sangat menyedihkan. Hitam, ya, menyedihkan. Kemudian Ibrahim berkata kepada ayahnya, bukankah dulu aku nasihati kamu untuk beriman? Kata ayahnya Azar, al-an ya Ibrahim, sekarang ya Ibrahim, saya mau beriman. Di hari yang sudah tidak bermanfaat. Kemudian Nabi Ibrahim mohon kepada Allah tentang ayahnya. Nah, sudah diterima syafaatnya tentu ikhwan. Karena syafaat tidak untuk orang-orang kafir. Nabi Ibrahim berjalan di belakangnya ayahnya. Kemudian setelah na'am berhadapan atau meminta kepada Allah, Allah mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, lihat apa yang di bawah kakimu. Ternyata bukan lagi ayahnya. Sudah dalam bentuk apa? Bubuk anjing. Maka dilemparkan ke dalam neraka. Nah, fa'ala kulli hal ikhwan, qudwah hasanah, teladan yang baik adalah hal yang penting dalam tarbiyah. Baik muamalah kita kepada Allah, muamalah kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk kepada manusia. Oleh karena itu di antara hikmah kenapa salat sunnah itu afdolnya di rumah. Di antara hikmahnya adalah agar ahlul bait bisa mencontoh. Nah, sang pimpinan, ya, yakni al-walid, ayahnya atau suaminya, karena sholat sunnah di rumah dilihat. Dan saya yakin antum kalau mempraktekkan mesti muncul pertanyaan kadang. Ada anaknya dengan polos, habis sholat apa? Ya. Karena suami tidak kelihatan sholat di rumah. Ya, sholat duhur di masjid, subuh di masjid. Ya tahu kalau keluar mau sholat. Tapi apa namanya surah bagaimana sholat kan tidak kelihatan kecuali kalau sholat sunnah di rumah. Habis sholat apa? Nah, otomatis akan terjadi hiwar, ya, perbincangan. Mungkin ibunya mengatakan, oh habis sholat duha, oh habis sholat ba'diyah, habis sholat qobliyah, habis sholat malam, misal. Kemudian yang kedua, ikhwan, doa. Ini penting. Doa, mendoakan anak-anak kita. Tadi yang pertama adalah qudwah hasanah, yang kedua adalah doa. Ini tariqah fitarbiyah. Karena kita yakin bahwa hanya Allah yang bisa memberikan adab dan akhlak yang baik. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini kalimat, ini doa yang luar biasa. menunjukkan ketawakalan penuh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu. Doa kepada Allah, Rabbi ja'alni wahai Rabbku, jadikan aku sebagai orang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, anak-anakku ya Allah. Rabbana wahai Rabb kami, wa taqabbal du'a, kabulkan doaku ya Allah. Nabi Ibrahim mengajarkan doa. Maka doa jalan agar anak-anak kita memiliki adab dan akhlak yang baik. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, yang ketiga min turuk di antara jalan kita mentarbiah anak-anak kita dengan adab yang baik dan akhlak yang baik, jagalah lingkungan. Perhatikan lingkungan. Karena lingkungan akan membentuk. Nah, pergaulan akan membentuk adab dan akhlak. Rasulullah SAW saja mengabarkan perbedaan antara penggembala kambing, domba, dan penggembala apa? Unta. Sifatnya berbeda. Kalau penggembala domba itu lebih sabar, tampak kesabarannya, muncul kesabaran. Berbeda dengan penggembala apa? Penggembala tadi. Unta. Ya, mungkin sifat Java, keras, kaku, itu ada di situ. Nah ini bergaul dengan hewan saja bisa berubah sifat. Nah kalau bergaul dengan apa? Manusia yang yatakallam, yang berbicara, yang membisiki. Lebih-lebih lagi. Nah, kita kan tidak dialog dengan kambing, ya kan tidak. Tidak berdialog dengan apa? Unta. Tapi dengan pergaulan itu membentuk sifat, sikap. Makanya lingkungan yang baik. Lingkungan rumah, jadikanlah rumah itu sebagai lingkungan yang baik. Penuh dengan zikir, penuh dengan qiraatul Quran, dan seterusnya. Ya. Bagaimana ta'aluf, tarahum, saling mencintai di antara mereka, menebarkan salam. Dimulai dari rumah, makanya rumah itu madrasah. Ya. Juga lingkungan sekitar, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berjalan. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang terakhir, yang keempat, ya tentunya sisi ilmiah, ya yang disampaikan, bimbingan yang disampaikan dengan kontinu, tidak sekali dua kali, tidak apa namanya terputus-putus, tetapi kontinu, ya, terus menerus. Nah, sehingga harus difahami bahwa sabda Nabi, muru awladakum bis sholati wahum abna usabin, perintahkan mereka untuk sholat ketika berumur 7 tahun, ya, dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun tapi masih belum mau sholat. Jangan difahami hanya memerintahkan sekali ketika umur 7 tahun diperintahkan, ayo nak sholat, kemudian selesai. Nah, tetapi harus terus-menerus. Sejak umur 7 tahun, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, besok lagi, terus. Seperti itu, kontinu, terus-menerus. Nah, secara ilmiah diajari bagaimana wudu, bagaimana sholat, bagaimana takbir. Nah, kemudian secara kontinu juga diiringi setiap saat, setiap waktu. Semoga dengan upaya-upaya yang ditempuh itu, dengan qudwah hasanah, dengan contoh yang baik, teladan yang baik, kemudian juga dengan doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan upaya untuk membentuk dan membangun lingkungan yang baik, ya, terutama di rumah, kemudian juga dengan kontinuitas, ya, istiqomah kita di dalam terus membimbing, ya, nah akan menjadikan apa namanya tarbiyah kita, mendidik adab anak-anak kita, nah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai khitam penutup, nah saya teringat sebuah hadis yang di antara faedahnya diambil oleh para ulama, bahwa perhatian orang tua itu bukan hanya di awal masa kecilnya, namun terus bahkan sampai mereka berkeluarga, sampai wafatnya. Ketika putri Rasulullah SAW wafat itu Zainab. Kalau tidak salah Zainab. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam langsungnya membimbing kaum wanita, Ummu Athiyah atau yang lain, bagaimana memandikan. Dibimbing. Seperti ini memandikan. Ya, berapa kali airnya dan seterusnya, dibimbing. Yang dimandikan siapa? Putrinya Rasul alaihi salatu wasallam. Artinya di situ ada faedah penting bahwa orang tua memberikan perhatian di dalam tarbiyah kepada anak-anaknya itu bukan hanya di awal ketika dia masa pertumbuhan atau di tengah atau di akhir, tetapi sepanjang kita masih hidup. Nah, perhatian kepada anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan apa yang sedikit ini memberikan manfaat, faedah kepada kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf, kekurangan. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.